mama malam kesiangan, takkan kunjung datang. Sisakan harapan di kenang, bagaikan pemuk susun tanaman. DJ Opus Remix. Malam kesiangan, tak akan kunjung datang. Sisakan harapan dikenang, bagaikan pungut tumbukan bulan. Apa mungkin kita sejalan, karena tidak dari kayalan. Dengan cinta kumpul Party tonight, performance by